Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar talabah, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan dari pembahasan kajian rutin kita yang sempat terhenti lama dalam membahas sebuah kitab dalam bidang fiqih karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah yang berjudul Umdatul Ahkam, yang mana kita telah membahas hadis yang pertama yang telah dinukilkan oleh beliau yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat, dan kita telah menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kemudian kita juga telah memasuki hadis yang kedua, akan tetapi belum kita rinci dari syarah atau penjelasan dalam periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang kedua yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Al-Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Apa yang berkaitan dengan hal ini? Pembahasannya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah apa itu hadas? Hadas secara umum terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar? Maka insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu. Apa itu hadas kecil? Pengertiannya, ta'rifnya, definisinya. Ahsant. Apa itu hadas kecil? Apa Muawiyah? Definisinya, tarifnya, sebutkan Alfian tadi. Sesuatu yang dengan ahsan. Hadas kecil pengertiannya adalah sesuatu yang bisa diangkat dengan berwudu. Berbeda dengan hadasul akbar, hadas besar. Kalau hadas besar tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi. Dan hadas besar itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah al-janabah, yang kedua adalah al-hayyid, dan yang ketiga adalah an-nifas. Al-janabah artinya adalah junub, kemudian yang kedua al-hayyid, yang senantiasa akan datang gilirannya kepada para akhwat, kaum muslimat, al-mu'minat, dan yang ketiga adalah an-nifas. Ini tiga jenis dari hadas al-akbar, hadas yang besar, yang tidak akan bisa suci seorang yang memiliki tiga model hadas tersebut kecuali dengan dia harus mandi. Tatkala dia hanya berwudu, maka tidak akan terangkat hadas besarnya. Berbeda dengan hadas yang kecil, al-asghar. Definisinya adalah sesuatu hadas yang bisa diangkat dengan cara berwudu. Cukup bagi dia berwudu, tidak perlu mandi. Dan secara umum, pembagian hadas kecil itu terbagi menjadi 4 golongan atau 4 model. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua lubang, depan belakang, al-qubul wa-dubur. Ini bahagian yang pertama, secara global tentunya, secara mujmal. Dan bahagian pertama ini, kalau kita ingin merinci lagi, tentunya dengan perincian yang tidak terlalu banyak, kembalinya pada 10 perkara. Artinya yang keluar pada al-qubul wad-dubur, bahagian depan dan bahagian belakang. Yang pertama adalah al-ghaid, yaitu buang air besar. Kemudian al-baul, buang air kecil. Ini pertama, kedua. Jelas hadas al-asghar yang membatalkan wudu, yang tatkala seorang melaksanakan salat masih dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak akan diterima salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-mani. Ini juga keluar dari bahagian al-qubul, bahagian depan. Yang keempat al-madhi. Yang kelima al-wadi. Ini ada tiga jenis. Nanti ada perbedaannya akan datang sendiri pembahasannya. Di sini akan saya sebutkan secara umum. Al-mani, al-madhi, al-wadi. Lima sudah. Yang pertama buang air besar, buang air kecil. Al-mani, al-madhi, al-wadi. Kemudian yang keenam adalah yang keluar dari bahagian belakang, ar-rawaih, buang angin. Dan yang keenam, damul haid, yaitu darah haid yang keluar dari para al-muslimat wal-mu'minat. Yang ketujuh, darah al-istihadah, darah al-istihadah. Kemudian yang kedelapan adalah darah an-nifas. Yang pertama tadi al-ghaid, yang kedua al-baul, ketiga al-mani, al-madhi, al-wadi, ar-rawaih, damul haid, damul istihadah, damul nifas. Sembilan sudah ya. Buang air besar, buang air kecil, al-mani, al-madhi, al-wadi, buang angin yang keenam, ketujuh damul haid, yang kedelapan damul istihadah, yang kesembilan damul nifas. Sembilan sudah. Yang terakhir adalah rutubah farjil mar'ah, sesuatu yang senantiasa keluar dari farjul mar'ah, kelembapan yang keluar dari farjul mar'ah, apa yang ada di sisi kehormatan para wanita, yang biasanya keluar ketika mereka mungkin kecapean, keletihan dan semisalnya. Ini 10 jenis secara umum yang keluar dari dua bahagian, depan dan belakang. Dan ini adalah sunnatullah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Telah benar apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surah At-Tin, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari dengan ahsan taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Dan di antara bentuk yang paling sempurna adalah diciptakannya dua lubang itu yang bisa melangsungkan kehidupan manusia dengan normal. Ini yang pertama, jenis hadas al-asghar, hadas yang kecil, yaitu al-kharij minas sabilain, keluarnya dari dua bahagian tadi, al-qubul wad-dubur, bahagian depan dan bahagian belakang. Yang secara global ada 10 jenis yang keluar dari dua bahagian tersebut. Kemudian yang kedua, yang bahagian dari hadatsul asghar, hadats kecil yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah zawalul aqal, hilangnya akal seseorang. Hilangnya akal seseorang ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah ketika dia sedang tertidur, akalnya tidak akan bersama dia, akalnya pergi entah kemana. Maka ini bisa membatalkan wudunya. Dan jika dia bangun dari tidur, tentunya tidur yang nyenyak, karena di sana ada perincian yang disebutkan oleh para ulama. Tatkala seorang yang tertidur, namun bukan tidur yang nyenyak, tidur yang ringan, seperti apa? Misalkan seorang yang menghadiri khutbatul Jum'ah, dia duduk sembari tertunduk dan tertidur. Akan tetapi tidurnya bukan dinamakan sebagai naumul mustagrak, bukan tidur yang nyenyak. Artinya apa? Kondisi di kanan dan kirinya dia masih menyadari. Secara sayup-sayup dia masih mendengar sang khatib menyampaikan materinya. Akan tetapi dia tertidur. Jadi di dalam syariat Islam, tidur itu terbagi menjadi dua. Naumul mustagharak, tidur yang sangat nyenyak sekali, yang larut, yang artinya akalnya akan hilang, tidak akan bersama dia. Dan yang kedua adalah tidur yang yasirun, tidur yang ringan. Kalau jenis yang kedua tidak membatalkan wudu. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan untuk salatul isya di akhir waktu malam yang biasanya dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau di akhir atau di awal waktu malam seperti waktu isya yang ada di tengah-tengah kita, beliau ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'anhum ardhahum tentang waktu yang paling afdal dalam melakukan salatul isya, yaitu di akhir malam. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah kumpulan orang-orang yang memiliki semangat luar biasa. Ketika azan isya berkumandang, mereka langsung mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus lagi, mereka masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berimam dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menunggu 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, tidak keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi mereka masing-masing sudah menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama melaksanakan salatul isya secara berjamaah. Akhirnya sampai datangnya waktu yang afdal, keluarlah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal malam menunggu hingga pertengahan malam, sebelum pertengahan malam masuk ke akhir malam, akan tetapi belum melewati pertengahan malam. Jadi kalau kita bisa membagi, tapi ini pembahasan agak rinci, yang namanya awal malam itu dari, kalau kita bisa setarakan dengan jam sekarang, jam 12 malam atau jam 1 malam, maka sebelum itu adalah awal malam. Dan awal malam itu terbagi lagi, waktu isya ada di awal waktu isya dan ada di akhir waktu isya. Jadi kalau kita bisa setarakan, kalau waktu isya sekarang kurang lebih jam 7:30, awal waktu isya adalah dari jam 7:30 sampai jam 9 atau 9:30, itu awal waktu isya. Masuk akhir waktu isya adalah sebelum pertengahan malam, akhir dari waktu sholat isya, jam 10, 11, 12, sebelum masuknya tengah malam. Kalau sudah masuk tengah malam, maka habis sudah waktu isya. Ini yang rajih dari pendapat para al-ulama. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimami sahabat beliau ketika itu di akhir waktu salat isya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk dan melihat keadaan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, semuanya tertunduk, terkantuk-kantuk, ngantuk semuanya. Dalam kondisi mereka tertidur dengan jenis tidur yang kedua, an-naumul yasir, tidur yang ringan. Yang mereka masih memahami kanan kiri mereka apa yang terjadi. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk, langsung beliau maju ke tempat imam dan mengimami salatul isya secara berjamaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak sama sekali menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk mengulangi wudu-wudu mereka. Artinya apa? Artinya an-naumul yasir, tidur yang ringan, bukan tidur yang nyenyak ya, tidur yang ringan adalah sesuatu yang tidak membatalkan wudu seorang muslim. Berbeda dengan naumul mustagrak, jenis yang pertama, tidur yang lelap, yang nyenyak, maka ini membatalkan wudu. Dan masuk kepada jenis hadas yang kedua, yaitu al-asghar, yang kecil, yang cukup diangkat dengan dia berwudu dan dia telah kembali suci. Ini sisi yang pertama dari hilangnya akal. Sisi yang kedua adalah al-junun was-sukran. Seorang yang hilang akalnya, benar-benar hilang, seperti mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang majnun, seorang yang gila. Ataukah ada jenis lagi, jenis lain lagi, yaitu as-sakran, seorang yang mabuk, hilang akalnya entah kemana, seakan-akan dia melakukan satu hal yang tidak pernah dia lakukan. Seorang yang mabuk. Maka tentunya tatkala mereka ingin melaksanakan amalan ketaatan dalam hal ini salat, maka harus mereka menunaikan at-taharah, yaitu bersuci dengan cara berwudu. Dan cukup dengan berwudu itu mengangkat hadas asghar, hadas kecil yang ada di sisi mereka. Ini yang kedua. Jenis yang ketiga adalah masul faraji umuman. Jenis hadas asghar, hadas kecil yang ketiga adalah memegang kemaluan secara umum. Dan ini bisa kita lihat pula dari dua sisi. Yang pertama, yang benar-benar bisa membatalkan sucinya seorang hamba, membatalkan wudu dia, tatkala dia memegang kemaluannya min dunil ha'il. Ini sisi yang pertama. Tatkala dia memegang kemaluannya tanpa menggunakan alas atau pembatas langsung. Dan ini masih ada rinciannya di karangan para ulama al-fuqaha, yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan secara global sedikit insyaallah ta'ala. Kemudian dari sisi yang kedua adalah yakunu bisyahwah, yang jelas-jelas membatalkan wudunya seseorang adalah tatkala dia memegang kemaluannya dengan syahwat, batal wudunya dia. Kita sedikit membahas atau merinci dari sisi yang pertama tadi, tanpa adanya ha'il. Ha'il itu bahasa Arab, lafaz bahasa Arab yang maknanya adalah batasan atau bisa juga diterjemahkan secara bebas dengan alas. Al-muhim, ada sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas antara tangan dia dengan kemaluannya, tidak langsung. Apakah itu kain dan yang semisalnya. Maka kalau dia langsung memegang kemaluannya tanpa ada ha'il tadi, tanpa ada pembatas atau alas tadi, maka wudunya batal. Ini secara umum. Ada perinciannya. Perinciannya apa? Perinciannya berkaitan erat dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Dan di sana ada hadis lain yang seakan-akan ada ta'arud, berlawanan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini. Hadis yang mulia, hadis dari sahabat yang mulia Talak bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Talak bin Ali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma tara fi massir rajuli dzakarahu ba'da ma yatawadda?" Wahai Nabi Allah, apa yang engkau lihat? Apa pendapatmu tentang seorang yang memegang kemaluannya setelah dia berwudu? Setelah dia berwudu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hal huwa illa bid'atan minka?" Enggak ada masalah. Karena sesungguhnya itu adalah bahagian dari tubuhmu. Hadis yang pertama tadi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh bahagian tersebut, hendaknya dia berwudu. Di hadis Talak bin Ali yang seakan-akan berlawanan, ketika ditanya, "Bagaimana pendapat muhai Rasulullah tentang seorang yang memegang bahagian tersebut setelah dia berwudu?" "Enggak ada masalah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama huwa bid'atun mink." Sesungguhnya itu adalah bahagian dari tubuhmu. Sama seperti kita memegang telinga, sama seperti kita memegang hidung, memegang mata. Setelah wudu, apakah batal wudu kita? Enggak. Itu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan ada ta'arud berlawanan hadis pertama dengan hadis yang kedua. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha, sesuai dengan apa yang telah saya isyaratkan pada sisi yang kedua. Yakunu bisyahwah. Ini adalah batasan yang bisa menggabungkan, mengkompromikan antara dua hadis yang seakan-akan berlawanan tersebut. Jadi semua itu bergantung dengan tatkala dia memegang bahagian tersebut dengan syahwah ataukah tidak. Kalau dia memegang dengan syahwah, maka batal wudunya. Akan tetapi kalau tidak, maka tidak batal wudunya. Kalau dia pegang dengan syahwah, maka masuk kepada hadis pertama. Man massa dzakarahu falyatawadda. Masuk kepada hadis tersebut, barang siapa yang memegang bagian tersebut, falyatawadda. Hendaknya dia berwudu karena batal. Memegang seperti apa? Yang dibarengi dengan syahwah. Adapun yang kedua, tatkala mereka memegang bahagian tersebut tanpa dibarengi dengan syahwah, maka masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu. Hal huwa illa bid'atan atau bid'atun minka? Sungguhnya itu adalah bahagian dari tubuhmu, enggak ada masalah. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya mereka para ummahat ataukah mungkin para aba yang memiliki anak-anak kecil misalkan, dia membersihkan hadas kecil dari sang bayi atau dari sang buah hati. Maka tatkala dia dalam kondisi bersuci, sudah berwudu, kemudian dia bersihkan, tentunya memegang kemaluan dari sang buah hati. Maka ini tidak membatalkan wudunya. Boleh bagi dia. Setelah membersihkan, dia bersuci atau mencucinya dengan air biasa, kemudian dia melakukan sholat tanpa harus mengulang wudunya. Karena masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dan kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang tidak mungkin kita terlantarkan salah satunya, kita lepaskan salah satunya, dua-duanya harus kita amalkan. Ini yang bisa menggabungkan antara dua hadis yang seakan-akan ada ta'arud tadi. Adapun tatkala seorang memegang bahagian tersebut dengan adanya alas, maka ini sesuatu yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kita, tidak membatalkan wudu sama sekali. Tatkala langsung tanpa alas, maka pembahasannya seperti yang telah saya sebutkan barusan. Terbagi menjadi dua, apakah dia memegang dengan syahwah ataukah tidak. Karena dua-duanya ada hadis sahih yang kita bisa berhujjah dengan hadis-hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini bahagian yang ketiga dari hadas al-asghar, hadas yang kecil. Bahagian yang keempat, yang terakhir, adalah aklul lahmal ibil, memakan daging unta. Ini bisa menyebabkan batalnya wudu seseorang. Jadi kalau kita bisa ringkas secara umum, hadas besar adalah hadas yang tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Dan itu ada tiga bagian. Yang pertama janabah, yang kedua haid, dan yang ketiga an-nifas. Selesai kita pembahasan hadas al-akbar. Masuk kepada pembahasan hadas al-asghar, kembali kepada empat perkara besar, empat poin besar. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua bahagian, depan dan belakang, al-qubul wa dubur. Dan secara global rinciannya ada 10 jenis yang keluar dari dua bahagian tersebut yang telah kita sebutkan satu persatu. Yang kedua adalah zawalul aql, tatkala akal dia hilang, dan telah kita rinci pula. Yang ketiga masul faraj, menyentuh bahagian kemaluan. Dan yang keempat adalah aklul lahmal ibil, memakan daging unta. Ini bahagian global dari hadas al-akbar, atau afwan, hadas al-asghar, hadas yang kecil. Yang tatkala empat perkara ini ada pada diri seorang muslim, maka dia harus mensucikannya dulu dengan berwudu. tidak boleh dia melakukan sholat, haram bagi dia untuk melakukan sholat tanpa dia membersihkannya, mensucikannya dengan al-wudu. Dan tidak perlu dia melakukan mandi, karena itu adalah hadas al-asghar, bukannya al-akbar. Hadas-hadas yang kecil yang sangat bisa kita sucikan dengan cara berwudu. Adapun bahagian yang keempat yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan memakan daging unta, maka ini sesuai dengan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, dari periwayatan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana datang seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A atawadda min luhumil ghanam?" Wahai Rasulullah, apakah setelah aku memakan daging kambing aku harus berwudu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda." Jika kamu ingin berwudu silakan, dan jika tidak ingin berwudu pun silakan. Artinya memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kalau dia ingin memperbaharui wudunya, silakan, diperbolehkan. Akan tetapi jika tidak diperbaharui, cukup, bisa dia pakai untuk melakukan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang penanya bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Atawaddu min luhumil ibil?" Wahai Rasulullah, kalau aku setelah makan daging unta, apakah harus berwudu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, fatawadda min luhumil ibil." Kalau daging unta, iya, kamu harus berwudu setelah memakan daging unta tersebut. Dijelaskan oleh para ulama beberapa alasan kenapa kalau kita memakan daging kambing tidak membatalkan wudu, sementara kalau kita memakan daging unta membatalkan wudu. Di antara sebab dan alasannya adalah, yang pertama, telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya unta-unta, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, di bahagian punggung mereka ada syaitan yang senantiasa duduk di atasnya. Ada syaitan yang senantiasa duduk di atasnya. Oleh karena itu, tatkala seorang ingin naik ke mengendarai unta tersebut, disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca basmalah. Dan inilah asal usul kenapa tatkala kita naik kepada satu kendaraan, disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca basmalah, apakah itu motor, mobil dan semisalnya. Asal usulnya dari unta ini tadi. Karena unta ini tadi dekat di sekelilingnya, bahagian punggungnya bahkan ada syaitan yang melekat di sana. Tatkala disembelih, syaitan itu pun masih ada di sekitaran daging-daging unta tadi. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki satu larangan untuk kita melaksanakan sholat di kandang unta. Karena ini sebabnya, dikelilingi oleh para syayatin. Dan kalau kita bisa menyaksikan langsung dahsyatnya atau kuatnya tenaga unta itu, memang berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh beberapa kisah dari teman-teman di Saudi sana, dari orang-orang Arab Badui, ada seorang pengembala unta sampai mati ketika ditendang oleh hewan peliharaannya. Ini padahal seorang yang sudah terbiasa untuk menggembala unta. Ketika dia masuk ingin membersihkan dan misalnya, ditendang oleh unta itu sampai mati. Saking kuatnya tenaga dari unta itu. Itu salah satu hikmah kenapa kita dilarang untuk sholat di kandang unta. Karena di sekelilingnya adalah syayatin, dan kekuatan unta itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kembali kepada sebab kenapa tatkala kita memakan daging unta itu membatalkan wudu. Daging unta yang sudah disembelih tadi tentunya halal hukumnya, tidak ada yang mengatakan haram, halal untuk dikonsumsi. Maka setelah daging itu dimakan, maka dijelaskan oleh para ulama ada di sana kekhawatiran adanya syaitan-syaitan yang ikut masuk terkonsumsi oleh seorang yang memakan daging-daging unta. Oleh karena itu, mereka disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk berwudu. Yang mana dengan berwudu tersebut bisa menghilangkan syaitan. Dan ini adalah hal yang ma'ruf. Bagaimana tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang marah, kalau seorang yang marah itu kan otomatis sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau seorang yang marah dalam keadaan berdiri diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk untuk dia berbaring. Kalau berbaring pun dia masih marah, masih dikuasai oleh syaitan, maka diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk dia pergi berwudu. Berwudu merupakan salah satu kiat untuk kita mengusir syaitan dari tubuh-tubuh kita. Karena kekhawatiran tadi, tatkala seorang memakan daging unta, adanya unsur-unsur syaitaniyah di dalam tubuh-tubuh kita, di dalam jasmani seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan, tatkala ditanya apakah aku setelah makan daging unta harus berwudu, wahai Rasulullah, na'am tawadda min luhumil ibil. Iya, setelah makan daging unta engkau harus kembali berwudu dan memperbaharui, kembali bersuci memperbaharui wudu'mu. Ini adalah beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha. Namun sebenarnya hikmah-hikmah ini tidak lantas menjadikan kita tambah yakin. Bahkan tanpa ada hikmah-hikmah seperti ini pun, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dengan satu perintah untuk kita misalkan berwudu dengan atau berwudu setelah memakan daging unta, pasti harus dan harus kita terima. Dan ini adalah kewajiban umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak tahu hikmah yang ada di balik amalan atau perintah tersebut, akan tetapi tatkala kita tahu hikmahnya, alhamdulillah, itu bisa menambah keyakinan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah yang seperti ini pun telah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam karya-karya mereka. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kurang lebihnya kita telah selesai dari perincian yang tentunya tidak terlalu panjang lebar dari hadis kedua dari Umdatul Ahkam yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas dengan dua jenisnya sampai dia berwudu, yang itu dia kembali bersuci, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menerima amalan salat seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu serta dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada tiga sahabat yang mulia telah meriwayatkan hadis ini radhiyallahu ta'ala anhum. Yang berkaitan dengan hadis yang kedua, jika ada yang kurang difahami bisa ditanyakan nanti, insyaallah ta'ala akan ana jawab kalau mampu. Kalau tidak bisa kita tanyakan kepada para masyayikh atau asatidzah yang lain insyaallah ta'ala. Hadis yang ketiga berasal dari tiga sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wailul al-aqabi minan nar. Sungguh celaka tumit-tumit yang disiapkan untuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh celaka tumit-tumit yang telah disiapkan untuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis ke-161. Begitu pula oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-241 dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan ada riwayat lainnya yang datang dari Abu Hurairah Begitu pula Aisyah, pada riwayat Muslim diriwayatkan pada nomor hadis ke-240. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang berkaitan dengan hadis ini bisa kita membahasnya dari beberapa sisi pembahasan. Yang pertama, setelah kita mengetahui adalah hadis yang sahih, kemudian yang kedua, kita seyogyanya mengetahui kenapa Rasulullah SAW mengucapkan atau mengeluarkan sabda ini dari lisan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi ini hadis keluar dari lisan Rasulullah SAW, ada sebab wurudnya. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian besarnya itu turun dengan asbabun nuzul. Kalau dalam Al-Quranul Karim namanya adalah asbabu an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Akan tetapi kalau pada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam namanya adalah asbabul wurud. Jadi dibedakan. Untuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala asbabun nuzul. Ada ayat yang berkaitan dengan Zaid bin Thabit di sana. Ada ayat yang berkaitan dengan Zainab bintu Jahash. Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan musyrikin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan munafiqin. Banyak sekali. Masing-masingnya memiliki sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayat tersebut, berfirman dengan ayat yang mulia tersebut. Ini namanya asbabun nuzul. Ini dipelajari di Fan Usul At-Tafsir. Kalau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah asbabul wurud, sebab-sebab wurudnya hadis. Wurud itu bahasa Arab yang maknanya kurang lebih adalah sebab-sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis tersebut. Jadi asbabun nuzul khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan asbabul wurud khusus untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sisi yang kedua, kita hendaknya mengetahui kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda ini, apa sebabnya? Sebabnya datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkan hadis ini. Karena ini adalah hadis yang panjang sebenarnya. Hadis yang panjang, dan potongan terakhir dari hadis ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang telah dipersiapkan untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam riwayat tersebut, "Raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah." Kami pernah melakukan satu perjalanan pulang dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau rombongan. Sampai di pertengahan jalan, masuklah waktu asar. Sebagian rombongan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, berijtihad untuk segera melakukan salatul asr. Di dalam riwayat lain dikisahkan bahwasanya waktu asr ketika itu sudah hampir habis. Maka sebagian dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berijtihad untuk segera melakukan salatul asr. Sebagian dari mereka langsung mendatangi air wudu untuk bersuci terlebih dahulu. Saking mereka cepat-cepatnya untuk melaksanakan wudu, bersuci, bertoharah tersebut, maka mereka tidak sempat untuk mencuci kaki-kaki mereka. Mereka hanya sekedar melakukan al-ghasl, at-taghsil. Mereka hanya sekedar melakukan al-masah, mengusap. Sementara yang dituntut adalah al-ghasl, dibasuh dari ujung jari kaki sampai ke tumit bahagian belakang mengenai mata kaki. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi saking mereka cepat-cepatnya, mereka tidak sempat melakukan al-ghasl. Yang mereka lakukan adalah sekedar al-masah, mengusap saja. Akhirnya tatkala mereka mengusap bahagian depannya, ditinggalkanlah bahagian tumit sampai ke mata kaki. Kemudian mereka melakukan sholat secara berjamaah karena cepat-cepat tadi, terburu-buru, mustajil. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat sebahagian sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum melaksanakan sholat dalam kondisi tumit-tumit mereka kering, tidak basah, tidak terkena air wudu, maka Rasulullah SAW dengan mengangkat suaranya marah, wailulil aqabi minan nar, sampai tiga kali diulangi oleh Nabi SAW, wailulil aqabi minan nar, wailulil aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit kalian yang telah kalian persiapkan, kalian persembahkan untuk neraka Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat ringan sekali. Akan tetapi bagaimana kita melihat tarbiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau? Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit kalian ini yang kering, tidak terbasuh dengan air wudu. Sudah masuk azan Isya, iya. Tanggung ini. Azan dulu mungkin ya, Aba Ammar atau siapa muazzin. Kita lanjutkan sedikit biar pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang keempat. Tafadhol. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Yang berkaitan dengan hadis ini, setelah kita mengetahui asbabun nuzul atau asbabul wurud, afwan, setelah kita mengetahui asbabul wurud dari hadis ini, maka faedah besar yang kita bisa ambil adalah bagaimana tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mendidik sahabat-sahabat beliau. Memang ini terlihat adalah perkara yang sangat ringan sekali, hanya sekedar tumit yang tidak basah, yang tidak terkena dengan air wudu. Itu yang dilihat dari sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang lebih besar dari itu. Pikiran beliau alaihi salatu wasallam adalah panjang mendidik bukan hanya sahabat-sahabat beliau, umat beliau. Walaupun nanti setelah wafatnya beliau akan sampai sabda ini kepada umat-umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka walaupun perkara ini remeh, perkara yang ringan, akan tetapi marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mendidik bagaimana mereka bisa tidak meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk mentaghsil, membasuh bagian kaki mereka. Tatkala ini diselisihi, marahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan marah yang sangat besar sekali. Kalau kita boleh berandai-andai, tatkala perkara yang remeh itu dibiarkan begitu saja oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kalau secara hukum syar'i tatkala seorang lupa atau terluput dari basahnya tumitnya, tentu dengan kejahilan dia, bukan disengaja, maka sholatnya adalah sholat yang sah. Akan tetapi hal ini tidak dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh berandai-andai, ketika itu misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan peringatan besar, ancaman besar kepada mereka-mereka ini, maka mungkin hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam wudunya, tidak benar-benar membasuh bahagian kakinya, tidak benar-benar membasahi tumit-tumit mereka. Mudarat yang datang akan lebih besar. Akan tetapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, langsung beliau marah, wailul aqabi minan nar, celaka tumit-tumit kalian yang kering ini telah kalian persiapkan untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bagaimana wajibnya seorang muslim untuk melakukan yang namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya. Yang mana seorang yang buru-buru, seorang yang terburu-buru di dalam melakukan wudu, dia tidak bisa akan menyempurnakan wudunya. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mustajirin karena ingin mendapati waktu asar, sudah mau habis, tergesa-gesa mereka. Maka dari sini pula kita bisa mengambil sebuah faedah penting tidak dianjurkannya untuk kita itu melakukan sesuatu yang namanya al-ajalah, sesuatu yang tergesa-gesa, terburu-buru, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi alaihi rahmatullah dan yang selain beliau, kata Rasul alaihi salatu wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Di dalam riwayat lain, wal-ajalatu minasyaitan. Dan ketergesa-gesaan tersebut, keterburu-buruan tersebut adalah bahagian dari syaitan. Jadi jangan kita terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan soleh, terlebih dalam kita berwudu. Kita sempurnakan satu demi satu, jangan kita terburu-buru, karena akibatnya adalah sangat fatal sekali. Dan faedah terakhir untuk menutup majelis kali ini yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah, mereka yang tidak menyempurnakan wudu, yang tidak melakukan isbagul wudu, hakikatnya telah melakukan kabirah min kabairid dzunub. Mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Karena mereka yang tidak menyempurnakan wudu-wudu mereka telah mendapatkan ancaman keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan an-nar, dengan api neraka. Dan kita mengetahui kaidah yang ada, tatkala satu dosa, satu amalan saleh dibarengi dengan ancaman wa'id dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bahagian dari dosa-dosa besar. Maka mereka yang tidak menyempurnakan wudu-wudu mereka untuk mereka melakukan salat, mereka hakikatnya telah terjatuh di dalam kabirah min kabairid dzunub. Telah terjatuh di dalam perkara dosa besar. Karena ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan isbagul wudu, menyempurnakan wudu-wudu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.